Mitra Bisnis, pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz memperingatkan bahwa gelombang pengetatan anggaran yang dilakukan negara-negara Eropa dapat memicu resesi baru. Nah, untuk membicarakan masalah ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, apakah hal yang diproyeksikan Stiglitz ini beralasan dan dapat berimbas ke Indonesia? Saya kira iya. Saya punya kesepakatan. Memang ada kekhawatiran, karena begini, negara-negara Eropa yang punya problem utang per GDP besar seperti yang disebut sebagai PIK, Portugal, Ireland, Italy, Greece, dan Spain, itu rasio utang terhadap GDP-nya tinggi, sehingga mereka nggak bisa lakukan fiscal stimulus. Tetapi beberapa negara lain, menurut saya seperti Jerman, utang per GDP-nya relatif rendah sama seperti Indonesia, itu nggak perlu mengurangi fiscal deficit-nya. Karena kalau ini yang terjadi, maka peran dari Amerika sebagai locomotive of trade itu akan menurun. Karena mereka nggak mungkin lagi meningkatkan konsumsi, impor terus karena budget defisit dan current account defisitnya terlalu besar. Di sisi lain, di Eropa tidak bisa melakukan fiscal stimulus karena persoalan utang per GDP-nya yang tinggi. Akibatnya, kalau mereka menghentikan fiscal stimulus, berarti sumber pertumbuhan dari domestik itu juga akan mengalami persoalan. Nah, kalau dari ekspor persoalan, dari domestik persoalan, maka ekonomi global akan melambat. Nah, ini yang saya kira argumen dari Stiglitz. Dan saya sepakat dengan ini. Karena itu beberapa negara seperti Eropa yang tidak punya persoalan dengan debt to GDP yang tinggi, seperti Jerman, sebetulnya tidak perlu mengurangi fiscal deficit-nya, bisa melanjutkan fiscal stimulus-nya. Nah, ini yang kalau kemudian globalnya menurun, tentu ada efeknya pada negara seperti Indonesia. Saya punya pandangan yang beda. Tidak perlu mengurangi fiscal deficit-nya. Ini pemerintah turun dari 2,1, sekarang 1,7, nanti berangsur, kemudian ujungnya menjadi 0% kali di 2014. Lalu menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan negara kita dengan budget defisitnya supaya dapat dioptimalkan, Mas? Kalau menurut saya sebetulnya, dengan kondisi utang terhadap GDP kita yang 26-24%, itu sebetulnya Indonesia expand aja budget defisitnya 2-3% di dalam 5 tahun ke depan. Gunakan sepenuhnya untuk infrastruktur. Karena dengan begitu, justru kita punya sumber pertumbuhan. Karena dengan pertumbuhan seperti ini, kita hanya akan tumbuh 6%, 6,5%, infrastrukturnya nggak ada. Karena itu pemerintah jangan takut dengan fiscal deficit. Lakukan aja 2-3%, karena batasnya 3% per undang-undang. Lakukan itu dalam 5 tahun ke depan, gunakan uangnya sepenuhnya untuk bangun infrastruktur. Sehingga nanti infrastrukturnya tersedia ketika permintaan naik, baik listrik, jalanan, kita bisa selesaikan. Nah, kenapa saya anjurkan ini? Karena banyak tempat di Indonesia yang menurut saya nggak ada persoalan lahan. Misalnya di Sumatera, itu even existing road, jalan yang ada aja kualitasnya buruk. Di Sulawesi, nggak ada persoalan lahannya harus dibuka. PU bisa spend uangnya di sana. Atau yang nggak usah jauh ini, ke 180 km dari Jakarta, di daerah Banten. Itu existing road-nya jelek. Nah, ini nggak ada persoalan mengenai land clearing, pembebasan lahan. Pemerintah bisa spend dalam hal-hal seperti itu. Nanti isu yang pembebasan lahan ini kan di Jawa. Nah, biarin aja di sini public-private partnership. Di mana berkaitan toll road, pemerintah lakukan pembebasan lahannya. Butuh dana untuk itu. Karena itu menurut saya, spendingnya naikin 2-3% di dalam beberapa tahun. Kita nggak perlu takut, rasio utang terhadap GDP kita itu rendah kok. Dengan begitu kita bisa spend, baru kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Tanpa infrastruktur yang ada, maksimum pertumbuhan ekonomi kita itu hanya 6,5%. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah infrastruktur dengan monetary policy. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.